fal halal halalu hukmen la halalu ainin. Yang namanya halal itu hanya hukumnya indawah, tapi ainnya tidak akan halal. Nah kok halal di? Misalnya kita jadi supir, supir, sono wong dagang kan ya, bayar normal. Apa adol pecel neng Beringharjo normal. Enggak wong sing ape riba, ape ngantor neng lembaga riba dosa. Sing ape ngantor neng gon prostitusi dosa. Sing ape ngantor neng mangkal copetane dosa. Tapi karena kita nyupir, pokoknya nggak ada yang bayar ya, berangkat. Copet misalnya bayar kue nganggu uang hasil copet, tuku pulsa dari uang hasil copet. Dan sing adol pulsa santri gue salam tempel ya kiai ini ayo. Nggak ada usah munafik, ini kalau ainya udah bisa tetep. Mana wong ngalim-ngalim rata-rata nak di duit lo mau khawatirnya ya dosa. Mulanya jari Imam Ghazali, ning donya sing halal murni mau sitok banyu sing langsung turun kok langit. Oh itu rana transaksi rana apa-apa. Mulanya sing darani bener, itu sing dihalalno Allah. Sing darani salah, sing disalahno Allah. Ora kok aine, nak aine ku ora iso. Mbok kiai yo paling soleh sak donya ku ora iso lepas.